Oke, kita punya satu lagu yang luar biasa ya. Satu lagu. Ini dari apa? Luar biasa tinggi. Luar biasa tinggi. Sampai serak kita nyanyinya. Oke. Sebelum kita nyanyi, kita minta semangatnya sekali lagi dong semua koles, yuk tepuk tangannya mana? Lagu terakhir kita nih ya. Lagu terakhir kita berdua. Just give me a reason. Alright. Nyanyi semuanya ya. Right from the start, you were a thief, you stole my heart. And I, you're